بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. Jemaah kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Umat Islam adalah umat yang terbaik. Umat Islam adalah umat Nabi yang terbaik. Maka umat Islam juga adalah umat yang terbaik, lebih baik dari umat manapun. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, karena kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kemungkaran, serta kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita kemuliaan umat Islam sebagai umat yang terbaik dan umat yang memiliki misi. Karena Allah mengatakan ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Tetapi jemaah sekalian, kita menjadi umat terbaik bukan tanpa sebab, melainkan ada sebab-sebab, yaitu sifat-sifat yang apabila kita miliki maka kita akan menjadi umat terbaik. Namun apabila kita tidak memiliki sifat-sifat tersebut, maka kita bukanlah umat yang terbaik. Apa sifat-sifat itu? Allah jelaskan di dalam ayat ini, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik karena kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, memerintahkan orang melakukan kebaikan, mengajak orang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang kemungkaran, yaitu melarang dan mencegah perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah, dan kalian beriman kepada Allah. Inilah jemaah sekalian sifat-sifat umat yang terbaik. Barang siapa memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang kemungkaran dan beriman kepada Allah, maka dia adalah termasuk umat yang terbaik. Sebaliknya jemaah sekalian, orang-orang yang mendiamkan kemungkaran, tidak mengajak untuk melakukan kebaikan, maka mereka adalah orang-orang yang jelek, orang-orang yang buruk, mengikuti sifat-sifat orang kafir yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, lu'inal ladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel pada lisan Nabi Dawud dan Nabi Isa alaihi salam. Maksudnya mereka dilaknat di dalam kitab Zabur dan di dalam kitab Injil, sebagaimana juga mereka dilaknat di dalam kitab Taurat. Kenapa mereka dilaknat jemaah sekalian? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka itu dilaknat karena kemaksiatan yang mereka lakukan, dan mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka itu tidak saling melarang kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Maka Allah menyatakan labisa ma kanu yaf'alun, sungguh jelek apa yang mereka kerjakan. Inilah jemaah sekalian sifat orang-orang yang Allah laknat. Mereka apabila melihat kemungkaran mereka biarkan, dan apabila mereka tahu kebaikan, tidak mereka ajarkan. Maka Allah nyatakan, sungguh jelek apa yang mereka kerjakan. Kemudian jamaah sekalian, umat Islam adalah umat yang bersaudara. Dan persaudaraan dalam Islam sungguh sangat kuat, bahkan bisa jadi lebih kuat dari sekedar ikatan darah, lebih kuat daripada ikatan bangsa, lebih kuat daripada ikatan golongan. Karena persaudaraan dalam Islam diikat oleh ikatan keimanan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain bagaikan satu tubuh, satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita dituntut mencintai saudara kita sesama muslim sebagaimana kita cinta kepada diri kita sendiri. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya seiman sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka jemaah sekalian, apa tanda cinta kita yang paling besar terhadap saudara kita seiman? Tanda cinta itu banyak jemaah sekalian. Kita ucapkan salam kepada saudara kita, itu adalah tanda cinta. Kita mendoakan saudara kita, itu adalah tanda cinta. Kita berikan hadiah, kita kasih bantuan, kita berikan sedekah, kita berikan pertolongan, itu semuanya adalah tanda dan bukti cinta kepada saudara kita. Tetapi jemaah sekalian, harus kita pahami, ada bukti cinta yang terbesar, ada tanda cinta yang terbesar kepada saudara kita, yaitu mengajak dia melakukan kebaikan, mengajak dia melakukan ketaatan kepada Allah, beribadah hanya kepadanya, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan apabila dia melakukan kemungkaran, larang dia. Jangan biarkan dia melakukan kemungkaran. Cegah dia melakukan kemungkaran, jemaah sekalian. Itulah tanda cinta yang hakiki. Walaupun mungkin kadang pahit. Kadang kita menyampaikan kebaikan kepada orang, kadang kita menasihati dia, melarang dia melakukan kemungkaran, malah dia balas dengan hal yang buruk kepada kita. Maka jemaah sekalian, walaupun pahit, kalau cinta kita benar, kalau kita cinta tulus, kita enggak akan biarkan saudara kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kenapa jemaah sekalian? Karena kita sayang kepadanya. Jangan sampai dia tersesat dalam kehidupan dunia ini, kemudian dia terjerumus di dalam azab yang sangat pedih. Apalagi kalau mereka bagian dari keluarga kita. Secara khusus Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Inilah tanda cinta yang hakiki. Inilah bukti cinta yang terbesar. Kita ajak saudara kita melakukan perbuatan ketaatan, kita larang dia melakukan perbuatan kemaksiatan. Dan jemaah sekalian, lebih dari itu juga, kalau kita membiarkan kemungkaran terjadi di sekitar kita, padahal kita bisa mencegahnya, padahal kita mampu menasihati orang-orang yang melakukan kemungkaran tersebut, maka jemaah sekalian, apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada orang-orang yang melakukan maksiat tersebut, kita juga akan kena kalau kita diam saja melihat kemungkaran mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada azab yang tidak saja menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Artinya, orang-orang baik pun Allah akan timpakan azab kalau mereka melihat kemungkaran dan mereka biarkan. Jemaah sekalian, perbuatan maksiat, perbuatan dosa-dosa, inilah sesungguhnya penyebab terbesar azab Allah dan musibah serta malapetaka yang menimpa di muka bumi ini. Bukankah banjir besar yang menimpa umat Nabi Nuh alaihissalam karena dosa-dosa. Umat Nabi Lut alaihissalam, Allah angkat negeri mereka, kemudian Allah balikan, lalu mereka berjatuhan dari negeri mereka sendiri, kemudian disusul dengan batu. Karena apa jemaah sekalian? Karena maksiat. Kaum Ad, kaum Tsamud, dan berbagai macam umat-umat yang telah lalu, Allah subhanahu wa ta'ala timpakan azab karena maksiat yang mereka lakukan. Tapi jemaah sekalian, ternyata tidak semua yang diazab. Orang-orang yang melarang kemungkaran mereka, Allah selamatkan. Allah selamatkan Nabi Nuh dan para pengikutnya. Allah selamatkan Nabi Lut dan para pengikutnya. Kenapa jemaah sekalian? Mereka tidak diam saja melihat kemungkaran. Mereka tegur, mereka larang. Tetapi umat mereka tidak mau mengikuti larangan tersebut, sehingga Allah timpakan azab. Oleh karena jemaah sekalian, kalau kita diam melihat kemungkaran di sekitar kita, maka dikhawatirkan apabila Allah menimpakan azab kepada mereka, kita juga akan kena. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul qa'im 'ala hududillahi wal waqi' fiha kamatsali qaumin istahamu 'ala safinatin fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang-orang yang taat kepada Allah dan orang-orang yang melakukan maksiat bagaikan satu kaum yang melakukan undian untuk menaiki sebuah kapal. Pada akhirnya sebagian menaiki bagian bawah kapal itu dan sebagian lagi menaiki bagian atas. Jadi kapal itu ada dua tingkat. Setelah mereka berundi, sebagian mendapat bagian bawah dan sebagian lagi mendapatkan bagian atas. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fakana alladziina fi asfaliha idza istaqaw min al-ma' marru 'ala man fawqahum." Orang-orang yang bagian bawah ini, apabila mereka butuh air, mereka harus melewati orang-orang yang ada di bagian atas. Faqalu, lalu mereka pun berkata, "Law harabna fi nasibina harfan wa lam nu'dhi man fawqana." Bagaimana kalau kita lubangi saja bagian kami, yaitu bagian bawah, sehingga kita tidak perlu naik ke atas untuk mengambil air, kemudian kita pada akhirnya mengganggu orang-orang yang ada di bagian atas. Jadi kelihatan niatnya baik, supaya enggak mengganggu orang di bagian atas, kita lubangi saja bagian bawah supaya kita bisa langsung ambil air. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa iyatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu 'ala aydihim najaw wa najaw jami'an." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila orang yang ada di bagian atas membiarkan apa yang akan mereka lakukan, maka semuanya akan celaka. Sebaliknya jemaah sekalian, kalau mereka mencegah apa yang akan mereka lakukan, maka mereka selamat dan semua pun selamat. Demikianlah jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan kita di dalam kehidupan di muka bumi ini, antara orang yang baik dan orang yang buruk bagaikan di sebuah kapal. Kalau kita biarkan orang-orang buruk terus-terus melakukan kejelekan, kita diam saja, kita tidak menegur mereka, tidak menasihati mereka, maka kita semuanya akan tenggelam bersama-sama, karena kita berada di dalam satu kapal. Apabila kita biarkan mereka, maka kita akan tenggelam bersama-sama. Tetapi jemaah sekalian, kalau kita menegur mereka, kita berusaha merubah kemungkaran mereka, kalaupun Allah menimpakan azab kepada mereka, maka insyaallah ta'ala kita akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah sekalian, orang yang melakukan kemungkaran, gak bisa dia mengatakan, ini urusan saya. Tidak bisa jemaah sekalian, sebab kita berada dalam satu kapal. Kalau kita biarkan, maka semuanya akan tenggelam. Bahkan jemaah sekalian, orang yang memiliki kekuatan, dalam hal ini pemerintah, demikian pula kepala keluarga terhadap keluarganya, dia boleh merubah dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya, yaitu dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya. Fa in lam yastati fa bilisani. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Fa in lam yastati fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman. Kalau dia tidak mampu lagi, maka hendaklah dengan hatinya, yaitu dia benci dalam hati. Dan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah selemah-lemahnya iman. Orang yang diam saja hanya bisa benci dalam hati, tidak berusaha merubah kemungkaran, itu adalah selemah-lemahnya iman. Artinya kalau dia sudah enggak merubah, dia juga enggak benci, maka tidak ada lagi keimanan di dalam dirinya. Ini jemaah sekalian, tiga hal yang harus kita lakukan. Rubah dengan tangan kalau kita mampu. Kalau kita punya kekuasaan, kalau kita punya power, misalkan pemerintah atau seorang kepala keluarga terhadap keluarganya. Kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu juga, maka minimal kita harus benci dalam hati. Dan kita berniat suatu saat kita akan menyampaikan nasihat kepada orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Kalau tidak jemaah sekalian, maka apabila Allah menimpakan azab kepada kita, dikhawatirkan akan menimpa kita juga. Apabila Allah menimpakan azab kepada para pelaku dosa tersebut, maka kita juga akan kena. Juga jemaah sekalian, kemungkaran itu kalau dibiarkan, maka di masa yang akan datang, bahkan mungkin masa yang dekat, tidak jauh, orang banyak akan rugi, termasuk kita sendiri dan keluarga kita. Kalau kita biarkan orang melakukan kemungkaran, orang melakukan kemaksiatan, itu akan seperti memberi contoh yang buruk. Secara tidak langsung dia mengajak orang lain untuk melakukan kemungkaran tersebut. Jamaah sekalian, dahulu wanita-wanita yang berpakaian setengah telanjang dulu masih malu-malu. Dulu masih malu-malu karena orang banyak memandangnya sebagai satu kejelekan, mencibir. Tapi lama-kelamaan mereka terus menggunakan, dan orang yang menegur makin lama makin berkurang. Gak sabar dalam menegur mereka. Pada akhirnya semakin banyak yang menggunakan pakaian seperti itu, lama-lama menjadi biasa. Yang terpengaruh siapa? Mungkin ada anggota keluarga kita, mungkin ada masyarakat kita yang terpengaruh. Dan pada akhirnya memunculkan berbagai macam kemudaratan-kemudaratan yang lain, seperti hubungan bebas antara laki-laki dan perempuan, perzinahan dan seterusnya. Demikian jemaah sekalian, satu kemungkaran kalau tidak ditegur, kalau tidak dicegah, maka dia akan semakin berkembang. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita harus berusaha, terutama di sekitar kita, masyarakat kita, tetangga-tetangga kita, tidak boleh kita biarkan. Tetapi jemaah sekalian, di dalam merubah kemungkaran, ulama menjelaskan ada tiga modal utama yang kita butuhkan. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu tentang kemungkaran tersebut. Artinya, kita harus tahu itu adalah perbuatan yang mungkar. Jangan bukan perbuatan mungkar, kemudian kita larang. Malah itu adalah kebaikan. Maka disinilah pentingnya kita berbekal menuntut ilmu agama. Kemudian yang kedua, kelemah lembutan. Di dalam merubah kemungkaran, Rasulullah SAW menegur seorang Arab Badui yang melakukan kemungkaran yang besar, dosa besar. Apa yang dia lakukan jemaah sekalian? Masjid Nabi SAW, masjid yang sangat mulia, tiba-tiba dia datang, dia kencingi. Ini jemaah sekalian, kemungkaran yang besar. Mungkin kalau sekarang kita sudah tampar orang itu, masjid dikencingi. Tetapi subhanallah, ketika para sahabat ketika itu marah, marah besar, hampir saja dia disikat oleh para sahabat. Tapi Rasulullah SAW menegurnya dengan lemah lembut. Dan beliau ingatkan kepada para sahabat, innama bu'ithtum muyassirin walam tuba'athu mu'assirin. Kalian wahai para sahabatku diutus untuk memberi kemudahan, bukan untuk mempersulit. Maka ini yang kedua jemaah sekalian, kelembutan. Kemudian yang ketiga, kesabaran. Kesabaran jemaah sekalian, karena mungkin kita melarang orang melakukan dosa, enggak sekaligus dia berhenti. Kita harus sabar. Jangan kita larang sekali, dia enggak mau tinggalkan, kemudian kita biarkan. Tidak seperti itu jemaah sekalian. Kita harus berusaha terus menerus menempuh cara-cara yang baik. Apakah dengan melakukan pendekatan kepadanya? Bahkan Rasulullah SAW seringkali memberi hadiah kepada orang-orang yang berbuat dosa itu. Supaya apa jemaah sekalian? Hati mereka jadi lembut untuk menerima kebenaran. Dan Luqman berpesan kepada anaknya, ya bunayya aqimish shalah wa'mur bil ma'ruf wanha wa'mul bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, tegakkanlah salat, perintahkanlah kepada yang ma'ruf dan larang dari kemungkaran, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Artinya jemaah sekalian, orang yang merubah kemungkaran bisa jadi dia menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan, bahkan rasa sakit, baik sakit hati maupun sakit fisik, sehingga perlu kesabaran. Inilah tiga hal yang dibutuhkan orang di dalam memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melakukan kemungkaran dan melarang kemungkaran, yaitu ilmu, kelembutan, dan kesabaran. Kemudian jemaah sekalian, untuk merubah kemungkaran itu kata para ulama ada empat tingkatan. Yang pertama adalah berubah menjadi lebih baik, ini harus kita lakukan. Yang kedua, berkurang, walaupun tidak menjadi lebih baik tapi berkurang. Kemudian yang ketiga, berganti dengan kemungkaran yang semisal. Ini juga dianjurkan untuk tetap kita lakukan. Tapi yang keempat, yang harus kita hindari, jangan sampai memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Dan ini adalah ilmu penting. Tadi sudah kita katakan tiga syarat merubah kemungkaran. Yang pertama ilmu, dan ini adalah ilmu penting, yaitu jangan sampai kita merubah kemungkaran tapi memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Sebagai contoh jemaah sekalian, bukan pemerintah tapi masyarakat umum kemudian datang ke satu diskotik kemudian menghancurkan tempat tersebut. Maka perbuatan seperti ini memang di satu sisi kelihatannya bagus, tapi akan memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Akan memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Namun kalau pemerintah, memang itu sudah kewajiban pemerintah untuk menghancurkan tempat-tempat maksiat. Adapun kita sebagai masyarakat, hendaklah kita nasihati dengan lisan, tidak sampai pada tindakan fisik seperti itu. Kenapa? Karena justru akan memunculkan kemungkaran yang lebih besar, sehingga harus kita hindari. Jadi jemaah sekalian, merubah kemungkaran itu tidak sembarangan, ada ilmunya dan perlu kesantunan serta kesabaran. Inilah yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita memohon ampun kepada Allah. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.